بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، والحمد لله pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita yang membahas tentang kitab sahih Al-Adabul Mufrad. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam bab Laisal Mu'min Bitta'an, bahwa seorang mukmin bukanlah seorang yang memiliki sifat at-ta'an, yang selalu mencaci, yang selalu mencela, yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk dilemparkan kepada orang yang lain, yang sama kaum muslimin. Namun seorang muslim adalah seorang yang lembut ucapannya, seorang yang rahim terhadap sesama kaum muslimin yang lainnya. Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam li'alimina haqqa. Bukanlah dari kami orang tidak memuliakan orang tua di antara kami, dan tidak merahmati anak-anak di antara kami, dan tidak mengenal hak seorang alim. Dan termasuk di antara bentuk memuliakan adalah dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat yang penuh hikmah. Dan tidaklah seorang mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang di dalamnya mengandung keburukan, fahish, melainkan orang akan menjauh darinya, dan orang akan membencinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima rahmatin min Allah lint lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berlemah lembutlah dengan mereka. Kalau engkau menjadi orang yang keras, kapal, keras hati, maka mereka akan berpaling dari, mereka akan meninggalkan kamu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, inna minkum munafirin. Di antara kalian ada orang-orang yang membuat manusia lari dari kebenaran. Terkadang di antara mereka disebabkan karena kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat yang tidak sopan, sehingga menyebabkan seorang itu tidak senang kepadanya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, alaihi birrif, hendaknya engkau senantiasa berlemah lembut, wa iyyaki wal urm wal fuhsh, dan hendaknya kamu menjauhi sifat keras, kasar, dan mengucapkan kata-kata yang melampaui batas. Kemudian kita lanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughira bin al-Jizba al-Jufi maulahum al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dengan sanadnya, an Abdullah, dari Abdullah huwa ibn Mas'ud. Abdullah yang dimaksud ini adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Diperjelasnya kalimat ibn Mas'ud di sini sebab nama Abdullah di kalangan para sahabat itu banyak. Ada Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, ada Abdullah bin Amr ibn al-As, ada Abdullah bin Abbas, dan yang lainnya. Maka di sini yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Laisa al-mu'minu fi ta'am." Seorang mukmin bukanlah seorang yang suka menta'an. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud apa'an yaitu merusak kehormatan orang lain. Apakah dengan menggibah, menyebutkan kejelekannya, atau dengan namimah, mengadu domba di antara sesama kaum muslimin, di antara mereka sesama teman, lalu kemudian dia menukil perkataan yang satu kepada yang lainnya dengan tujuan untuk merusak hubungan di antara mereka. Maka ini juga termasuk bagian dari apa'an, mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kata-kata mencela, mencaci maki. Maka ini semua termasuk di dalam kata apa'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa bukanlah sifat seorang mukmin apabila dia memiliki sifat apa'an. Dan kalimat apa'an ini kalimat yang menunjukkan sesuatu yang berlebihan, yang suka mencela. Ya, jamak apa bentuk mubalaghah, bentuk yang berlebihan dari kata apa'inu. Apa'inu orang yang mencela. Kalau apa'anu orang yang suka mencela. Seperti al-kadhib, al-kadhibu orang berdusta. Al-kadzabu orang yang suka berdusta. Maka seorang mukmin tidak sepantasnya menjadi seorang yang selalu mengeluarkan kalimat-kalimat celaan. Dikit-dikit keluar kata-kata celaan, dikit-dikit keluar lagi kata-kata celaan. Ini tidak sepantasnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang mukmin dia selalu memelihara lisannya dari melemparkan tuduhan kepada orang lain, melemparkan tuduhan kepada kaum muslimin tanpa hak. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan. Kalau tidak, maka dia diam. Kalau tidak, maka dia diam. Jangan dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang mencela, mencerca, merendahkan kaum muslimin yang lain. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Walalaan, dan bukanlah sifat seorang mukmin orang yang suka melaknat. Yang dimaksud laknat, al-la'nah maknanya adalah menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-fardu wal-ib'ad min rahmatillah, menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita mendoakan seseorang la'natullahi alaihi, la'nat Allah kepadanya, maksudnya semoga Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Yani semoga Allah tidak berikan rahmat kepadanya. Nah, seorang mukmin adalah seorang yang selalu mendoakan kebaikan kepada kaum muslimin yang lain. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat manusia ini sebagai apa? Rahmatan. Rahmatan lil alamin, wa ba'atsnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk menebar rahmat, kasih sayang di antara sesama manusia. Maka ini tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang suka mengeluarkan kalimat-kalimat laknat bertentangan dengan tujuan dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering melaknat, tersinggung pada seorang keluarkan kalimat laknat. Ini bukan hal yang mudah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengeluarkan kalimat-kalimat laknat, la'natullahi alaik, la'anakallah, dan semisalnya. Ini kalimat yang besar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan tidak semantasnya bagi seorang muslim mengotori lisannya dengan kalimat-kalimat tersebut. Terbiasa melaknat. Ya, tidak benar yang demikian. Kecuali kalau kemudian seorang yang berhak mendapatkan laknat tersebut. Misalnya dia mengatakan la'natullah 'alal kafirin. Laknat Allah kepada orang-orang kafir. La'an Allah syaribal khamr, wa melaknat orang yang minum khamr. La'an Allah akilar riba wa mukila wa syahidai wa katiba. Allah melaknat orang yang makan hasil riba dan yang memberi makan kepada yang lainnya. Dua saksinya, penulisnya, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La'an Allah al-washimat wal-mustawshimat wal-namisat wal-mutalamisat wal-mutafallijat lil-husni al-mughayyirat khalqallah. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat wanita-wanita yang bertato dan wanita-wanita yang membuatkan tato, wanita-wanita yang menghilangkan bulu di wajahnya, menghilangkan bulu alisnya, dan yang melakukan hal itu, wanita-wanita yang menjarang-jarangkan giginya untuk kecantikan, mereka ini adalah orang-orang yang berubah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jelas laknat menunjukkan adanya laknat kepada mereka. Namun ini adalah merupakan nas-nas yang bersifat umum. Nas-nas yang bersifat umum. Belum tentu benar ketika kita terapkan kepada seseorang secara khusus. Ya. Misalnya tiba-tiba dia melihat tantenya mencukur alisnya. Tante laknatullah alaihi. Semoga Allah melaknatmu terlaknat. Jangan seperti itu, ma'asyiral ikhwah. Mungkin ada mana ada yang mencegah. Ada pencegah-pencegahnya. Seperti mungkin dia jahil. Mungkin dia tidak mengetahui hukumnya. Maka disampaikan terlebih dahulu. Sampaikan. Ya. Istighfarlah. Takutlah kamu kepada Allah, takutkan bahwa ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menghilangkan dulu alis. Sekarang subhanallah, ya, para wanita, apalagi mereka yang dikenal sebagai wanita profesi, hampir tidak ada di antara mereka yang menyisakan alisnya. Semuanya pakai alis palsu. semuanya memakai alif palsu, merubah apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara nas-nas yang menunjukkan terlanatnya para wanita yang demikian jelas disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, akan tetapi ma'asyar rahimakumullah, tatkala kita menyebutkan secara khusus, maka jangan ya bermudah-mudahan di dalam mengeluarkan kata la'anat. Ada seorang misalnya kita ketahui dia memakan hasil riba, kerja di bank, setiap ketemu la'anatullahi alaih, setiap ketemu la'anatullahi alaih. Nah, tidak sepantasnya butuh untuk disampaikan nasihat kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah. Walal fahish, dan bukanlah sifat seorang mukmin al-fahish. Dari kata al-fuhsh, yang dimaksud adalah orang yang buruk ucapannya dan buruk perbuatannya, keji. Ya. Disebut perbuatan atau ucapan itu fahish apabila dia melakukan sesuatu yang sangat-sangat jorok sekali. Ya. Yang sangat-sangat jorok, yang tidak sepantasnya untuk disebut saja sulit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kebanyakan disebutkan seperti dalam Al-Qur'an Karim, apabila disebutkan fahish biasanya yang dimaksud adalah zina. Yang dimaksud adalah zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena perbuatan zina itu adalah fahish, perbuatan yang sangat-sangat buruk, sangat jorok. Tidak sepantasnya seorang muslim melakukan hal itu. Wadah gadhi, dan bukan pula seorang mukmin memiliki sifat al-badhi. Al-badhi dari kata al-badah, dan yang dimaksud adalah orang yang buruk akhlaknya, yang buruk akhlaknya melalui ucapannya atau melalui perbuatannya. Ya, walhasil ini makna yang berdekatan. Ya, al-badi, melaknat termasuk bagian dari sifat al-badi, buruk. Orang biasa mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, kata-kata yang kotor. Ya, yang tidak sepantasnya diucapkan, maka ini tidak sepantasnya bagi seorang mukmin memiliki sifat-sifat yang tercela ini. Hadis ini sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dan selain Imam Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adabul Mufrad, Al-Tirmidzi juga meriwayatkannya. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البلي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسبب لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا لا ينبغي tidak sepantasnya tidak sepantasnya. Dan yang dimaksud tidak sepantasnya di sini adalah tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan, tidak sepantasnya lilil wajhai ini bagi orang yang bermuka dua, berwajah dua, ayyakuna aminan, menjadi seorang yang diberi amanah, menjadi seorang yang dipercaya. Hadis ini hasan sahih. Dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa sallam menjelaskan bahwa di antara manusia ada orang-orang yang tidak diperbolehkan diangkat sebagai seorang yang terpercaya atau orang kepercayaan, atau orang yang kita berikan kepadanya amanah. Termasuk di antara mereka orang yang memiliki dzul wajhain, yang memiliki dua wajah. Apa maksudnya dua wajah? Bukan seorang yang lahir punya dua wajah, memiliki dua wajah satu badan. Apa maksudnya dua wajah? Hah? Munafik. Yang datang ke sini lain, datang ke tempat yang lain, lain. Yang datang ke sini, wajahnya hijau, datang ke tempat lain, wajahnya biru. Bunglah. Allahul Musta'an. Ya. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustazi'un. Mereka ini orang-orang munafik ini ketika mereka bertemu dengan kaum mukminin, mereka mengatakan, "Kami mukmin, kami beriman. Ya, kami bersama kalian. Saya juga mengamalkan sunnah." Tapi ketika mereka bersama dengan syaitan-syaitan mereka, maka mereka mengatakan, "Kami bersama kalian, kami hanya mengolok-olok mereka. Ya. Kami hanya berpura-pura saja kalau bersama dengan kaum mukminin." Orang yang seperti ini, ma'asyiral ikhwan fillah, tidak diperbolehkan untuk dianggap sebagai seorang yang terpercaya. Jangan dipercaya. Jangan dipercaya dalam hal apa? Dalam penukilan berita, ya. Demikian pula dalam hal-hal yang lainnya, dalam menjaga harta, ya. Dalam hal menyimpan rahasia, jangan. Kenapa? Sebab orang seperti ini tidak akan mungkin dia mampu menjaga rahasia. Jadi akan mungkin mampu untuk menjaga amanah. Sebab ini merupakan salah satu tanda kemunafikan. Ayat an-nifaq ats-tsalatsa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, "Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza sumina khana." Tanda munafik itu ada tiga. Kalau dia berbicara selalu berdusta, sehingga dusta itu menjadi syiarnya. Ketika dia berjanji, selalu dia menyelisih, sehingga menyelisih janji itu menjadi kebiasaan dan syiarnya. Dan ketika diberi amanah, maka dia selalu berkhianat. Ini orang punya dua wajah. Maka jangan diangkat sebagai seorang kepercayaan, sebab dia akan menjadi seorang khan yang berkhianat. Dan yang demikian, ma'asyiral ikhwan fillah, bukanlah sifat seorang mukmin. Bukanlah sifat seorang mukmin memiliki dua wajah. Di satu tempat dia, ya, seakan-akan memuji. Namun di tempat yang lain dia menjatuhkan orang tersebut. Kadang-kadang ada orang seperti ini keadaan. Nah, kalau di depan, subhanallah, seperti orang yang terbaik yang pernah kita saksikan, seperti teman terbaik yang pernah kita temui. Namun ketika dia berada di tempat lain, temannya sendiri dijatuhkan, temannya sendiri dikorbankan, sehingga menimbulkan fitnah. Orang seperti ini, ma'asyiral ikhwan, la yanbaghi an yakuna aminan. Tidak sepantasnya menjadi seorang yang dipercaya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, jadi ini perkataan Ibnu Mas'ud, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amu akhlaqul mu'min al-fuhshu. Al-amu, al-amu itu bentuk as'al tafdhil dari al-la'im. Al-la'im itu artinya orang yang memiliki jiwa yang rendah, memiliki akhlak yang buruk, ya. Orang yang tidak punya sifat merendah, ini al-am, la'im, ya. Orang yang la'im itu orang yang selalu merasa dirinya benar, yang lain salah terus. Dia merasa dirinya tinggi, tidak punya sifat tawadhu. Ya. Makanya salah seorang penyair Arab mengatakan, in anta akramta al-karima walastahu wa in anta akramta al-la'ima samarata. Apabila kamu memuliakan orang yang memang dia punya sifat yang mulia, engkau akan bisa menguasainya. Ya, engkau akan bisa menguasainya. Ketika kamu memuliakan dia, misalnya ketika ya bertemu dengannya, mungkin terjadi suatu salah paham atau yang semisalnya, maka kita mengatakan afwan, ana yang salah, ana yang salah. Ya. Maka orang yang kerim, orang yang punya sifat yang mulia, dia akan mengatakan, oh, tidak apa-apa, mungkin ana yang salah ya, afwan. Jadi dia merendah, ketika dia merendah, dia ikut merendah. Lalu kata beliau, wa in anta akramta al-la'ima samarada. Tapi kalau kamu memuliakan orang yang la'im, yang jiwanya rendah, yang akhlaknya buruk, samarada, semakin menjadi. Ya. Afwan, mungkin anda yang salah. Itu memang kamu yang salah. Jelas sudah. Nah ini, bukannya kalau rendah, tapi semakin menjadi. Ya. Semakin kita merendah, semakin diinjak oleh dia. Ada orang seperti ini ya. Banyak kita dapat. Nah, ma'asyiral rahimakumullah, al-la'im adalah merupakan salah satu sifat yang buruk, menunjukkan rendahnya orang itu. Meskipun dia merasa tinggi, meskipun dia merasa pede di hadapan yang lainnya, tapi pada akhirnya juga orang yang paling rendah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah." Barang siapa yang merendah diri, tawadhu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengangkat kedudukannya. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah auha ilayya at-tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkhar ahadun ala ahad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku, hendaknya kalian saling tawadhu, saling rendah dirilah kalian, sehingga tidak ada seorang yang menggolongi orang lain dan tidaklah seorang berbangga terhadap yang lain. Ini yang dimaksud sifat al-la'im atau al-lum. Nah, kata itu Mas'ud, al-'alu akhlaqul mu'min, yang paling rendah, yang paling hina, yang paling buruk dari akhlak jika dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim, adalah al-fuhsyu. Seorang yang apa itu al-fuhsyu? Apa tadi al-fuhsy? Orang yang apa? Keji. Ya. Orang yang buruk. Buruk ucapannya, buruk perbuatannya. Yang rendah. Ayy ma'asyar al-ikhwa rahmatullah. Kemudian kita pindah ke bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, babul la'an. Bab al-la'an, orang yang suka melaknat. Meskipun ini tadi sudah disinggung dalam hadis sebelumnya, namun ini lebih dikhususkan lagi dalam satu bab, bahwa seorang mukmin selain dia adalah seorang yang tidak pantas memiliki sifat at-ta'an, tidak pantas pula dia memiliki sifat al-la'an, menjadi orang yang suka melaknat, yang suka mendoakan seseorang untuk dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم dari أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه beliau berkata telah bersabda Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. Sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat mereka pada hari kiamat nanti tidak akan bisa menjadi syuhada. Syuhada tidak akan bisa menjadi saksi-saksi dan tidak pula bisa menjadi orang-orang yang memberi syafaat. Hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan termasuk di antara dampak yang buruk dari sifat al-la'an, orang yang suka berlaknat, orang yang suka mendoakan kejelekan kepada orang lain agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan menjadi syuhada, tidak akan menjadi saksi. Kenapa tidak akan menjadi saksi? Seorang akan menjadi saksi kalau dia adil. Kalau dia adil, terpercaya. Ini sifat seorang saksi. Orang yang fasik, orang yang tidak punya sifat al-adil, tidak diperbolehkan untuk diterima persaksiannya. Ya. Oleh karena itu dalam hukum-hukum persaksian, persyaratan seorang untuk diangkat sebagai saksi adalah adil, terpercaya. Dia bukan orang yang fasik. Nah, misalnya ada 4 orang, mereka dari kaum laki-laki mempersaksikan bahwa si fulanah atau si fulan telah berzina. Si fulan telah berzina, maka 4 orang ini seluruhnya harus dari kalangan orang-orang yang adil, terpercaya. Apabila salah seorang di antara mereka ada yang fasik, maka tidak diterima persaksiannya. Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang suka melemparkan tuduhan kepada orang lain tanpa bukti sebagai qadhib. Al-qadhib ini orang yang melemparkan tuduhan tanpa bukti, mengatakan fulan berzina, fulan liwa, fulan berzina, fulan liwa. Misalnya, ya, si fulan ini si A lesbi, alhamdulillah. Nah, suka melemparkan tuduhan tanpa bukti, maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya sebagai al-qadhib. Dan di antara hukum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tuqbalu lahum syahadatun abada, dan tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Selama-lamanya tidak boleh diterima persaksian. Terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha, kalau seorang qadhi yang suka melemparkan tuduhan tanpa bukti tersebut bertobat dari perbuatannya, apakah dia bisa kembali menjadi adil sehingga persaksian diterima? Terjadi perselisihan. Sebagian para mengatakan tetap tidak bisa diterima persaksiannya selama-lamanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian, wa la taqbalu syahadatan abada. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syarat persaksian seorang saksi harus dari kalangan orang-orang yang adil. Ya. Semakin tinggi sesuatu yang disaksikan itu, maka menunjukkan seorang yang diangkat sebagai saksi adalah orang yang memiliki nilai yang tinggi pula. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksiannya dengan persaksian para malaikat dan persaksian para ulama dalam mempersaksikan kalimat la ilaha illallah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Allah mempersaksikan bahwa dia la ilaha illallah, para malaikat dan orang-orang diberikan ilmu. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan keutamaan para ulama, di mana Allah Subhanahu wa taala mengikutkan persaksian mereka dengan persaksian Allah dan persaksian para malaikat dalam mempersaksikan kalimat yang paling mulia, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi ini kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada' 'alan nas wa yakuna rasul 'alaykum syahida." Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat yang terbaik, umat pertengahan, agar kalian-kalian menjadi saksi dan Rasul akan menjadi saksi atas kalian. Mereka-mereka menjadi saksi adalah orang-orang yang memiliki sifat adil, terpercaya, amanah. Dan orang yang suka melaknat telah hilang keutamaan ini. Mereka tidak menjadi saksi pada yang mulia. Kalau mereka bersaksi, tidak diterima persaksiannya. Tambah lagi kerugian yang berikutnya, wala syufa'ah. Mereka juga tidak akan bisa memberi syafaat. Ini kerugian ma'asyiral muslimin. Sebab akan ada kesempatan nanti pada hari kiamat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kaum mukminin untuk memberi syafaat kepada penghuni neraka, pada ahli nar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri syafaat. Beliau memiliki syafaat-syafaat khusus. Para nabi rasul beri syafaat. Para malaikat beri syafaat. Kaum mukminin di antara mereka juga ada yang memberi syafaat. Dan ini merupakan keutamaan, sebab orang yang diangkat sebagai syafi' yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan Allah cinta kepadanya, menunjukkan Allah senang kepadanya ketika dia diangkat sebagai syafi'. Semakin tinggi tingkatan syafaat tersebut, maka menunjukkan semakin mulianya seseorang. Makanya asy-syafa'atul 'uzma, yang merupakan syafaat yang paling agung, siapa yang memilikinya? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dimiliki oleh yang lain dari kalangan para nabi dan rasul. Kenapa? Sebab ini menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi wasallam adalah hamba yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seorang punya sifat al-la'an, suka melaknat, maka dia dikeluarkan dari sifat ini. Dia tidak diberikan hak untuk memberi syafaat. Padahal ini kesempatan. Ya, ketika dia beri syafaat, mungkin dia beri syafaat kepada kerabatnya, mungkin dia beri syafaat kepada temannya, dan yang misalnya, namun disebabkan karena dia memiliki sifat ini, waliyadzubillah, suka melaknat, menyebabkan dia dikeluarkan dari orang-orang yang berhak untuk menjadi para syafa'an. Wa'ala Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, la yanbaghi lis-siddiq an yakuna la'ana. Tidak sepantasnya bagi seorang siddiq menjadi orang yang suka melaknat. Nah, disebutkan nanti dalam riwayat yang berikutnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal memiliki sifat As-Siddiq, sehingga beliau digelari As-Siddiq, yang menunjukkan kejujurannya, wahir batinnya, dia membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Suatu ketika beliau marah kepada sebagian budaknya, sampai beliau melemparkan kata-kata la'an pada sebagian budak. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ala'anu wa siddiqun, menjadi orang suka melaknat dan menjadi seorang siddiq, maksudnya tidak akan mungkin menyatui. Seorang kalau sudah siddiq tidak sepantasnya memiliki sifat suka melaknat. Mendengarkan itu, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala beliau sangat menyesal dengan perbuatannya, dan beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bentuk kafarahnya beliau membebaskan budak yang beliau laknat. Beliau bebas. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yang bagi siddiq ay yakuna la'ana, tidak sepantasnya bagi seorang siddiq kalau orang tersebut jujur, dia membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, jujur hatinya, jujur ucapannya, jujur perbuatannya, maka tidak sepantasnya dia memiliki sifat la'an, suka melaknat. Al-Hudzaifah qala, dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma tala'ana qaumun fattu illa tuqa 'alaihimul la'nah." Tidaklah satu kaum mereka saling laknat melaknat, saling melemparkan laknat, melainkan berhak atas mereka laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga dari Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau memperingatkan hati-hati dengan kebiasaan melaknat. Nah, kalaupun ada orang yang melemparkan atau mendoakan laknat kepada kita, sebaiknya kita menghindar untuk tidak membalas laknat. Khawatir seperti yang diucapkan, dikatakan oleh Hudzaifah, "Ma tala'ana qaumun illa huqalimul la'an." Tidaklah satu kaum mereka saling melemparkan laknat, saling mendoakan laknat satu dengan yang lainnya, melainkan berhak atas mereka laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah merupakan adab yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan memerintahkan kepada umatnya agar memiliki sifat-sifat yang mulia. Jangan dengan kemarahan kemudian seorang lepas kontrol sehingga dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya keluar dari seorang mukmin, kata-kata celaan, kata-kata cercaan, apalagi sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengandung laknat, maka seorang mukmin tidak sepantasnya memiliki sifat-sifat yang buruk seperti ini. Dan saya kira sampai di sini insyaAllah yang kita jelaskan, kita lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Fa'atuhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.